Masuk sih masuk. Eh tuh Mbak masuk. Tapi minta izah. Sebutkan contoh mat aywan di tanwin. Jangan lihat, jangan bisiki. Yang lainnya jangan. Mat aywan di tanwin sebutkan contohnya. Jangan lihat. Ah, Anda Aziz. Mat niwat ani tanwin contohnya apa? Hah? Enggak dengar sini. Apa contohnya? Syai'an yang mana ini? Yang annya contoh lain. Banyak sekali wanasiati falqa wanasiati nasta wasabih hadis banyak sekali itu. Apa lagi? Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha. Endang Abdurrahman. Pada zai sifatnya apa aja? Az-zai. Abdurrahman. Sifat zai sebutkan. Abdurrahman belakang sahib nadharah. Hamas. Ajar. Siddah. Memuju sebutkan cepat. Jahar. Khawah. Istifal. Infitah. Basman. As-Safir. Hatriya belakang. Sin dari mana? Makhrajnya. Jangan bisiki, yang lainnya jangan bisiki. Ini udah ujian. Antara ujung lisan. Ada Abian. Keraskan, tidak dengar suara ini, tidak dengar semua ini. Ujung lisan antara gigi atas gigi bawah. Anda Abdul Wahab. Maratib al-qira'ah. Urutan qira'ah. Sebutkan. Bacaan-bacaan terisi cepat dan lambatnya. Tahqiq. Tartil. Hadar. Tadwir. Nah. Hai Ibn. Ibn. Izhab bi kitabi. Contoh apa ini? Izhab bi kitabi. Anta Arif. Izhab bi kitabi. Ini contoh apa? Nu'man bolak-balik. Iklab ilham bi kitabi gitu. Ubaid. Contoh apa ini? Izhab bi kitabi karnain. Lakum mutamatsilain. Indah alam makhlukum. Indah irsyad. Minta qaribain. Sekarang alam nakhlukum mim ketemu dengan nun. Sufyan. Idhar syafawi. Indah. Berikan contoh ifa hakiki yang tebal. Anda, Rafi. Ifa hakiki yang tebal. Banyak yang belum bisa. Belakangnya. Enggak bisa lagi. Hasan. Min qabl. Ayat tuba sebutkan huruf ikhfa hakiki. Baik, anda ikutnya Khalid. Mat alifat terkumpul dalam kalimat Khalid. Anda Samsat Duha. Mat alifat terkumpul dalam kalimat apa? Azam. Banyak yang belum bisa. Harith. Hayyun Tahur. Anda Taib. Hayyun Tahur. Nenuh apa artinya? Hayyun Tahur apa artinya? Umar. Dia bersih, dia bersuci. Taib. Bala muttaki'un atau muttaki'in. Anda Zubair, contoh apa ini? Hafiz. Matabi berhenti muttaqin. Yang kemarin kita contohkan Zulfa badal. Ada juga arid sukun. Badal arid sukun. Karena tahu penjelasannya. Banyak yang belum bisa, kan? Harus meroja. Sudah diringkas, biar dihafalkan. Banyak yang belum hafal. Rahman, apa syaratnya masilah sugro? Syaratnya apa? Anda, salam. Hak domir itu syaratnya dibaca panjang. Syaratnya apa? Elias, sebelumnya berharokat selain sukun dan setelahnya berharokat. Kalau sebelumnya sukun, setelahnya berharokat. Muiz, dibaca apa? Pendek, kecuali dalam Al-Furqan wa yakhlud fihi muhana. Itu pengecualiannya. Dan dibaca panjang, kemarin disebutkan akbar kiro'ah. Ibn Kasih Kira'ah Ibn Kasih dari jalur siapa? Abdurrahman. Ibn Kasih jalurnya siapa? Endang. Endang. Mohon Taufik. Berikutnya. Hamzah. Jalur siapa kemarin? Endang. Sulawesi. Hamzah Kulaka. Dusyaid. Saya menyebutkan. Kumbul dan Al-Bazzi. Kumbul artinya bom. Kumbulah. Kumbul tapi ini bukan diartikan ini di bom betulan. Kumbul dan Bazzi. Yang kita sebutkan berikutnya mad fara'i yang cabang. Ada 10. Yang pertama wajib muttasil. Yaitu mat asri. Mat asri ini apa kemarin disebutkan? Harif. Ibrahim. Apa dalam mat asri kemarin? Muhammad. Bayang tidak bisa. Yaakub. Tabi'i bagaimana itu? Adanya wawu. Didahului oleh apa? Wawu sukun didahului oleh dhammah. Fathah setelahnya apa? Setelahnya alif. Kalau kasrah selain ya ada situ. Dan berikan contoh yang fathah, misalnya ja. Nah, jan lihat situ adalah mat ja. Namun setelahnya hamzah satu kalimat, dalam satu kalimat ja'a. Ayat ini dibaca dengan 4 atau 5. Yang menyelisihi hanya qiraah hamzah dan wars dibaca 6. Hamzah dan wars saja. Yang lain dibaca 4-5. Tidak ada dibaca 2. Contoh yang ya kasrah misalnya waji'a. Nah, waji'a bin nabiyyin. Di sini ji dibaca 4-5. Yang u, yang contohnya yang wau, seperti wassu'a 'alal kafirin. Wassu'. Ini contohnya tidak kita sebutkan yang urutnya. Rija'a, rija'a di sini mat. Doa, doa imat. Hanya di situ. Setelahnya hamzah satu kalimat. Wassama juga begitu. Ma. Setelahnya hamzah satu kalimat. Ini dibaca sekali lagi 4-5. Tapi kita baca. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Sama-sama. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. Sama-sama. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا. Sama-sama. Ini dibaca 4 atau 5. Berikutnya ketika hamzah itu di akhir, hamzah di akhir kalimat atau di akhir bacaan, maka menjadi mat wajib muttasil harik lisukun. Wajib nanti dibaca 4-5. Arid tinggal sisanya itu 6. Wajib dan arid lebih kuat wajib. Maka hilang sudah mat arid disukun bagian pertama itu 2. Nah, 4-5 masuk di mat wajib, sedangkan 6 masuk di mat arid. Makanya itulah ketika di akhir kalimat posisinya, maka dibaca 4-5-6. Kita berikan contoh. Ma yasha. Sama-sama. Hunafa. Ulang. Hunafa. Ad-du'a. Ad-du'a. Baik, kecuali wars 6. Kalau hamzah, hilang hamzahnya. Nah, kalau hamzah apa? Hilang hamzahnya. Kalau hilang hamzahnya tinggal berapa harokat? Tinggal berapa harokat kalau hilang hamzahnya? 2, menjadi mat apa? Mat tabi'i. Tinggal 2. Namun di sana ada riwayat bisa dibaca 6, 2 atau 6. Dengan menghilangkan hamzahnya. Itu kalau qiraah hamzah. Kalau waras harus 6. Kita baca yasha. Sama-sama. Yasha. Jadi kalau hamzah dibaca 2, berikan contoh dengan menghilangkan hamzahnya. Yasha. Sama-sama. Yasha. Hunafa. Hunafa. Ad-du'a. Ad-du'a. Nah, anda hamzah. Kalau hamzah dengan apa hamzah? Kalau nya sendiri tidak bisa kamu. apa hamzah? Kalau irob hamzah dengan menghilangkan apa? Hamzahnya dibuang. Nah, kalau hamzah, hamzahnya dibuang. Faham ya hamzah? Kalau irob hamzah, bagaimana hamzahnya? Hamzahnya dibuang. Jadi matawi untuk memberikan contoh aja. Tapi nanti jangan dibuang hamzahnya. Hamzahnya tetap di sini selama masih baik, ya nak. Berikutnya jaiz mufasil, yaitu adanya mad, ini bacaan panjang, salahnya hamzah, namun beda kalimat. Ayat ini dibaca 45 juga. Ini kira jumhur. Ala kira'ah Ibn Katsir, ala kira'ah Susi, ala kira'ah Duri fi ba'd riwayah, ala kira'ah Thayyibah Nashr fi ba'd riwayah. Dan lain-lainnya dibaca dengan dua harokat. Kita ulang tadi. Nah, jadi yang paling tahu di situ adalah kira'ah Ibn Katsir, kira'ah Susi, sudah. Yang lainnya nanti. Yang melisih juga adalah hamzah dan wars. Hamzah wars dibaca 6. Jumhur membaca berapa? 4-5. 4 atau 5. Kemudian kalau itu berada di, jadi misalnya kalian lihat bi ayatina innahu huwas samiul alim, kalau berhenti pada bi ayatina, jadi dua harokat karena berhenti. Kalau terus berarti 4 atau 5. Tapi kita berikan contoh-contoh di sini. Idza arada syai'a, sama-sama. Ila ajal, ila ma asabahum, kita ulang tadi yang menjadi siapa? Ibn Katsir, Wasusi, dan juga Qolun fi Ba'd Riwayah, ada Thayyib An-Nashr, ada Ad-Duri. Yang harus 6 kira siapa tadi? Hamzah dan wars. Kemudian sama hukumnya dengan silah tawilah. Jadi jaiz mufasil hukumnya persis sama dengan silah tawilah. Perselisihannya juga persis sama dengan jaiz mufasil. Silah tawilah sama dengan jaiz mufasil. Oleh itulah kalau kalian itu membaca jaiz mufasil misalnya dua harokat, maka silah tawilah harus dibaca dua harokat, disamakan walafdu. Nah, ma'ala finlihi kana, nah, finadirihi kamislihi, finadirihi kamislihi, walafdu finadirihi kamislihi. Jadi lafad, jadi harus disesuaikan, ini semisal dengan itu. Jangan terkadang dibaca dua, empat jaiz mufasil, kemudian silah tawilah dibaca 4. Ini demikian tidak boleh. Jadi hukumnya sama persis. Perselisihannya juga sama dengan tadi. Jadi hamzah wars harus 6. As-Susi, nama Ibn Katsir harus 2. Ada di sana jalur lain, Qolun ataupun Ad-Duri kadang dibaca 2, kadang dia 4-5. Wahakala. Syarat kemarin 6 silah. Syaratnya apa? Ini hak domir kemarin Indah Ibrahim. Hak dhamir kemarin syaratnya apa dibaca panjang? Apa Ibrahim berikutnya? Harus diantara dua huruf berharokat selain sukun. Nah, sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat. Nah, demikian. Kita baca. Nah, Contoh-contohnya bihi azwaja, sama-sama. Yarahu ahad. Yarahu ahad. Azabahu ahad. Azabahu ahad. Baik. Berikutnya hari disukun, yaitu mat asli bertemu dengan huruf yang diwakafkan. Huruf yang diwakafkan, artinya setelah mat asli ini ada satu huruf yang dimatikan. Litaskurun pada ru setelahnya nun satu huruf. Al-mu'tadin ya sukun setelahnya nun satu huruf juga. Minhad. Naam, ha di situ adalah mat asli. Setelahnya satu huruf yang dimatikan juga. Ayat ini dibaca menurut kesepakatan para qurra itu 2, 4 atau 6. Oleh itulah tidak boleh kalian membaca lebih dari 6 harakat. Kalau kita saksikan banyak para qurra yang disebutkan kemarin, jadi sangat banyak atau melebihi batasan yang ditentukannya lebih dari 6 harakat. Ini tidak diperbolehkan. Di sini ada contoh wawu, contoh ya, contoh alif. Coba kita baca. Tashkurun, sama-sama. Tashkurun. Al-mu'tadin. Al-mu'tadin. Minhad. Minhad. Kita baca 4. Tashkurun. Tashkurun. Al-mu'tadin. Minhad. Kita baca 6. Tashkurun. Al-mu'tadin. Kita ulang. Kita ulang kembali. Al-mu'tadin. 6. Minhad, sama-sama. Minhad. Tolong jelaskan tentang mat wajib. Disebutkan di mat ini bacaan panjang. Setelahnya hamzah. Itu salahnya. Jadi adanya mat, pokoknya ada alif, ada ya, ada wawu. Itu huruf mat. Nah, setelahnya hamzah. Dalam satu kalimat. Hamzah dan wawu, alif, ya ini satu kalimat. Setelah mat wajib mutasil. Kemudian terkadang alif disukun terkumpul padanya ada badal alif disukun. Ini misalnya mustahziin atau mustahziun. Ini terkumpul padanya mustahziun atau yastahziun. U kita sebutkan kemarin, pokoknya setiap u a i, nah, atau a i u itu mat badal. Tapi ternyata setelahnya ada satu huruf yang diwakafkan, dimatikan. Makanya itulah kalau kita katakan yastahziun berarti ada, nah, mat badal apa? Harid disukun. Badal alif disukun. Badan yang alif disukun itu kuat alif disukun. Maka dibaca 2, 4, 6. 6, 2, 4, 6. Ikatan terkumpul apa tadi? Antara badal dengan alif disukun. Contoh yang lain Israel. Israel. Il di situ badal. Tapi karena setelahnya satu huruf yang dimatikan, maka menjadi alif disukun. Badal alif disukun. Kuat mana antara badal alif disukun? Ya, jangan ribut sendiri, tanya tidak bisa nanti. Kuat mana? Disebutkan alif disukun. Kalau kuat alif sukun maka dibaca yaitu 2 4 6. Nah. Berikan contoh. Yastahzi'un. Sama-sama. Yastahzi'un. Di sana nanti ada banyak qiraah, ada yang membaca dengan yastahzi'un. Seperti qiraah hamzah yastahzi'un. Nah. Pokoknya kalau qiraah hamzah berjumpa dengan hamzah rumit. Nah, ini kalau hamzah ketemu hamzah repot itu. Nah. Ini kalau hamzah berjumpa dengan hamzah, wah itu paling sulit. Qiraahnya juga sulit. Nah. Quran bisa Quran menjadi Quran. Ya enggak? Quran. Ja'a ketika berhenti menjadi ja. Naam. Syai'a. Nah, di situ ada hamzah. Bacanya juga rumit. Dibaca saya atau saya. Nah, rumit ya enggak? Nah, jadi qiraah hamzah kalau jumpa dengan hamzah itu qiraah yang rumit. Nah. Di sini begitu juga. Kalau ketemu hamzah dua hamzah gimana? Kelahi. Berikutnya mad farqi. Ya adanya mad badal. Kemarin A, I, U, mad badal. Bertemu dengan tasdid. Ini untuk memudahkan saja. Adanya mad badal. Bertemu dengan apa Umar? Kamu rame aja Umar. Kalimantan. Mad badal berjumpa dengan tasdid, bertemu dengan tasdid. Nun lihat di situ. A. Setelahnya tasdid, Allah dzul jalalah. Allah. Az-zakarain. A. Berjumpa dengan di atasnya dzal, zakarain. Mad badal berjumpa dengan tasdid. Ini untuk memudahkan. Ada dua bacaan, dibaca 6 dengan badal. Ini badalnya dibaca berapa tadi? Dengan 6 harokat atau dibaca tasil. Hamzah kedua tasil. Antara alif dan hamzah. Tasil. Baik, kita baca dengan badal 6 harokat. Allah. Sama-sama. Kita ulang dibaca 6. Allah. Diulang. Allah. Az-zakarain. Az-zakarain. Nah, baca yang kecil, anak kecil. Sama-sama mulai. Nah, berikutnya. Adanya mad badal setelahnya tasdid. Di situ perbedaan antara istifham dan al-khabar. Nah, dari kalau anak kecil tidak faham mungkin. Jadi mad badal setelahnya tasdid akan lebih mudah. Jadi untuk memudahkan. Ini sepakat. Tidak ada yang menyelisihi. Antara qiraah satu dan qiraah lainnya. Yang kedua adalah dengan tasil. Hamzah kedua. Dibaca antara alif dan hamzah. Tentunya dengan pendek. Allah. Sama-sama. Allah. Allah. Eh, baca sana. Allah. Berikutnya. Allah. Berikutnya. Allah. Ah. Ulangi. Allah. Ah. Allah. Berikutnya. Allah. Ah. Salam. Allah. Ah, berikutnya. Allah. Ah, bukan AA. Allah. Allah. Allah. Ulangi. Bukan Allah, Allah, ulangi. Allah, ulangi. Bukan A, bukan panjang. Ulangi coba. Taib. Berikutnya. Jelas yang pertama itu tahqiq di sini. Yang kedua antara. Antara alif yang di mana? Yang di jauf dengan tenggorokan A. Allah sama-sama. Allah. Baca Al-Wahhab. Berikutnya. Ulangi. Berikutnya. Ulang. Allah ulangi. Bukan Allah. Allah. Ada ulang Jurain. Ulangi. Masih AA. Bukan AA tapi AA. AA. Allah ulangi. Masih AA. Ayah Ibrahim. Masama. Allah. Allah, keras suaranya Anda Kifli. Ulang. Masa banyak enggak bisa. Bukan AA tapi AA. AA. Ini bukan A Allah, bukan Allah. Tapi Allah. Ini dua hamzah. Kita baca Allah sama-sama. Allah. Nah, ini praktekkan sendiri-sendiri nanti. Ayo belakang. Lihat sini. Baca. Kopiah putih. Nah, coy, berikutnya Arif. Jangan dipanjangkan, ulangi. Allah. Pian Khalid. Bukan Allah. Nah, berikutnya yang baru. Ulang. Nah, berikutnya dari Nganjuk. Ulang. Allah. Komar. Yang kedua bain-bain. Masih AA. AA. Kayak dulangi anak ha gitu. Nyuapi anaknya. Nah. Kalau sudah nikah nyuapi istrinya. Coba. Diulang ya, diulang. Allah sama-sama. Allah. WC belum lupa. Oh, ini untuk WC bawah dikunci, ditutup. Pakaian-pakaian diambil. Ini mau dikeramik biar zen. Biar bagus, mau dikeramik. Ini kalian sibuk mau berak, tukangnya bingung begini, sibuk gini lagi tukangnya. Diambili. Nah. Ini untuk hari ini atau mungkin sampai besok. Dia minta seliweran yang ganggu tukang. Ya keramiknya tidak copot-copot nanti. Ini besok kita akan tanya tasil seperti nyuapi anaknya. Begitu. Ini tasil. Taibillahuna.